Seperti kisah yang pernah ada, kau lebih dari hati. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada, buatku tertawa. Dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu, semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada, buatku tertawa. Dan lupakan lara. No. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu, semua yang kan mengganggu. Ku cinta selalu bersama. Oh, merangkai di setiap kisah semua dengan dirimu untuk selamanya. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Terbayangkan sepi.